Oh di mana kini engkau berada? Ingin aku bertemu, rindu hatiku tak terkira, tak terkira. Hanya waktuku kecil, aku melihat mama, wajahmu sangat manis. Aduh hai mama, hatiku rindu, hatiku rindu. Mama, why?